mula santri ini melindungi lu akhirnya wabe piye carane wong pinter kabeh critani swarga zaman semono ora patek nganten swarga Banyumili ning mriki Banyumili kathah swarga wowoane kathah teng mriki ciplukan ning sawah kathah akhir piye critane wong Jawa tidak mudah mula sing Islam paling angel ya islame wong Jawa diulang sampe ana sing meng tugas sing ulang syahadat tok ana jenengane Syekh Abdul Jalil sampe ana jo ulang salat syahadat ae Abdul Jalil, saya Abdul Jalil mulang sahadat tok. Gawe pondok pesantren Lemah Abang. Akhirnya terus terkenal kanthi jeneng Syekh Lemah Abang. Soale pondok Lemah Abang basa kawine Siti Brit, basa anune Siti Jenar. Mula Syekh Abdul Jalil kondang jenenge Syekh Siti Jenar. Mula Syekh Siti Jenar kiai pondok pesantren Lemah Abang, mula alumni pondok pesantren Lemah Abang dikenal jenenge Abang, Abangan. Mula wong Abangan niku gelem sahadat, ora gelem sembahyang. Ya sale gurune pian ngulange mek sahadat tok. Lah carane wong ulang ben hebat-hebat kiai ben. Lho mulo wali niku aja sampean anggap sembrono, wong hebat wali niku. Wong urip pun diulangi, nek wong wong mati niku nek cara Hindu bablas. Nek cara Hindu urip meneh reinkarnasi. Cara Islam bablas. Piye carane ngulangi mati bablas karo mati urip maneh? Wakire wong para wali innalillahi wa inna ilaihi rajiun diulangke kanthi aja lali sangkan paraning dumadi. Ben ra lali wong Jawa senengane kan nembang. Wong Jawa kan hobine nyanyi. Mula ben ra lali digeke tembang macopat. Wong Jawa kan hobine nembang. Ngeta perlu mentok nembang tok mentok tak kandhani menembang. Perlu semut-semut ireng anak-anak kebongkang nembang. Bojo minggat nembang. Dang valio sri nembang. Wong Jawa niku. Lho bahkan wong sak donya iki rungono sing duwe tembang silit iki ra wong Jawa ra duwe. Satu-satunya sing duwe tembang silit iki mung wong Jawa tok. Demuk silit kudu kanane kanthi cepola luhur. Lho iki nek wong Jawa gak duwe. Lho ngendake ulangi tembang mocopat. Mocopat iki apa? Wong urip kudu iso maca barang papat. Barang papat iki apa? Kancane nyawa sing medhun teng alam donya manggon jero neraka. Neraka gawean donya diparani nyawa kok akhirat. Nyawa medhun kok akhirat kancane papat. Sebelah kiwa iblis loro nyasarno, sebelah tengen malaikat loro gandoli. Jin korin kali hafadho. Wong Jawa ora paham mulo dijenengke dulur papat limo pancen. Mula pancer niki nek kepengin apa-apa iso nganggo dulur tengen dulur kiwa. Pancer pengin bojo ayu nganggo dulur tengen maca ya rahmanu ya rahim I love you. Ora gelem dulur tengen nganggo dulur kiwa. Sunama tekaji aji ujaran goyang tak goyang-goyang yo I love you para mawon. Pengin rasa nek dulur tengen la haula wala quwata illa billah. Dulur kiwa sunama tekaji aji ku bantung bondo. Boso pengen sugih nek dulur tengen ya fataku ya rezak salat duha nek jero masjid nek dulur kiwa gawa pitik cemani munggah gunung kawi. Ya mule ya sugih padha. Mula kiai karo dukun padha. Kiai kok tirakate kuat ya dungane mandi dukun rata wadus tirakate kuat ya dungane mandi. Mula sampean terserah milih kiai padha dukun padha. Mulai te ilang takok kiai ya ketemu takok dukun ya ketemu. Wong padha padange. Cuman padange siji, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kobong. Lan iki siji padange lampu, siji padange omah kobong. Golek pitik ilang nganggo sentolop pitike ya ketemu, nganggo blarak dikendhel diobong pitike ya ketemu. Ketemu sentolope isih utuh, blarak entek kok obong. Lho ora, bedane nar karo nur. Mula supaya wong Jawa paham innalillah digaweke tembang kang kawitan tembang Mas Kumam, Bang Kemambangi nyawa medhun ngalam donya sambut ngapati mitone. Nek wis bar Mas Kumambang menungso ngalami tembang mijil, menungso lair lanang utawa wedok, lanang kudu seluru akikah, wedok kudu siji. Nek wis bar mijil tembange kinan, kinanti cilik-cilik sangoni kanthi agama kanthi akhlak, ora gelem ngaji sado. Bocah cilik wayah ngaji, kinanti ngaji, kinanti akhlak. Wayah ngaji kok mancing cuklek pancingi. Wayah ngaji kok isih mancing meneh disat kaline. Pokoknya wayang ngaji, reklam ngaji, tempiling para kiai. Oleh, kula sing mulai. Wong tuane ra trimo tempiling sisan. Lu sebab kinanti iki kudu keras sampean, ora ono hak asasi manusia. Bocah wayah ngaji ora ono apa-apa, wae tampiling ra kulo ngaji, uncalno pengajian. Bar ngaji jak ning Indomaret apa ning Alfamaret monggo. Ning ngenteni bar ngaji nang pasar malam pokoke ning bar ngaji wayah ngaji ora ono hak asasi. Pak. Soalnya ki nanti kok ora disangoni kanthi agama kanthi akhlak. Anak menungso kesusul tembang si si nom bakal dadi cah nom wis mulai ndak ndablek ora kena diulang. Apa meneh bar sinom tembange asmara? Ora mulai ketaman asmara jatuh cinta saya kok sing rasa coklat. Anane meng selfie mah. Lainnya para asmoro itu ada tembangnya gambuh bakal jumbo lanang wedok bangun rumah tangga rapi ini bisa rapi kesusul tembang dandang gula dandang niku pahit gula legi oleh bojo bagus ganteng duit ya keoyo gula oleh bojo rupa relek rata di duit jenengan ngeramal togel lagi pahit oleh dandang mulut dandang gula niku tembang manis pahitnya kehidupan. Lewis bar menungso ngalami tembang tantang gula menungso mlebu neng tembang dur durmon di dharma bakti muridmu gedang metuwa iku pakan manuk telem metuwa iku pakan condot woy menungso apa tenaga mundi sing buat dharma baktekno ilmu mundi sing buat dharma baktekno bandha mundi sing buat dharma baktekno urip ranang berdharma bakti menungso bakal kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahemu mungkur dengkul wis mulai linu untuk wis mulai pro Prodol, angkor. Kita mau nih mangan salak isine kletak pecah saiki mangan jatah untune copot. Pal-palan setino ping 5 kuat saiki ku berputih ra kelematus melet melet. Mula hati pangkur ya sing nom-nom. Sing tatomu saiki naga mangap ning dodho nggih. Sesune wis mengkeret dadi gambar cacing nang mungkur, angkur. Sing mau nih gambar gagah manuk gagak atau manuk garuda ngene kok wis mengkeret dadi prit wis iku wayahe pangkur nang mungkur nek ora nang mungkur hati-hati ya nang mlebu masjid ngono ra ketang setahun pisan riyoyo nang mlebu jumatan nang lunga magrib tok monggo pokoke sing penting nang mungkur mlebu masjid ora nang mungkur kesusul tembang megat ro copot rogo sak sopane terakhir tembange pucung menungso ki meng dipocong suku-suku ba atok lebok ke lawang ciut mulu wong tuwek jenengi buyut siap-siap lebu lawang ciut penduk malaikat mongkar nakir takoni merebuka Allah Rabbi Allah Allah Allah Allah Allah apa pak muni Allah Allah tahan kali malaikat rokim ojo ojo ojo ditapu lagi muni Allah raisa ijo wilat pono roko orang ngalih batak gue mana coro kok diulang ya hayu ya kau yuk betul nih yuk kayu yuk nabis kalau belajar wes lah kalau ngaji teko angkot turu ya rapopo nih melek berarti mata nih ngaji kupingi ngaji lah nih turu ya berarti bokong edok sing ngaji lagu lagu ini nang belajar nih ono toriko nang melu sampai anjo nang daftar karo kian iya kalau derek toriko wiritane ping pinter ya ping 100 ra kuat ya kulo kuwate ping 5. Lah sing 95 panjenengan sing nanggung. Panjenengan kan mursid. Panjenengan kan sopir, kulo kan penumpang. Penumpang niku ngertine turu ngorok tekan got. Ngono. Lah niku carane Mbah. Lah niku ngendalane sing ra gelem kan belajar takoni merebukan. Hah? Merebukan. Hah, wong ora tau sinau. Hae, canggah kulo niki melet sampean karo malaikat. Langsung pedi gualau telok akhir aja nengi wareng cemplung nontroko diudek ngangkat gantung kaya siwur tutuk imeneh modal madril keterangan bodol digecek ajur mumur kaya ketebobo bosok mulep pangkatnya anak menungso anak bapak si mbak buyut canggah wareng udek-udek gantung siwur keterangan bodol ketebobo bosok yuk wedi toh yuk meneng wong wedi kok apa yo lho ini kita tenono esok petuk-petuk ayo ngono saiki rung petuk saiki lagi pangkur kok urung megatro kok sing nom-nom lagi sinom mau petakilan ngono ya rapo sinom anggap baru cawe tok suwi-suwit ngcah sinom Lemula kali Sunan Bonang keke gamelan selindro pe pelok sing musike nang ning nang nong dangdang gum urip iku nang ning nang nong ya nang kene ya nongko non maksudnya ning kene ngaji nang kono nyolong pi ite urip yo ngono iku yo kadang apik kadang elek nek apik terus iku malaikat elek terus iblis lha nek menungso yo kadang apik kadang elek nang ning nang nong ya nang kene ya nongko no tapi nek sampean ning kene ya nong kono aja lali dangdang dangdang gung dangdang balik nang sang yang a gung gek dang balik oh nang Gusti Allah wong ponorogo kadang ora ngerti nang ning nang nong nang ning nang nong dangdang dangdang ngono malah ya ayo ndi wong e nang ning nang nong dangdang dangdang nang ning nang nong nang ning nang nong dangdang dangdang duduk duduk duduk ngono ki malah nang ning nang nong nang ning nang nong dangdang dangdang ngono aja. Kali Sunan Kali Joko anggere wong ngumpul dikeki mangan. Begitu mangan cempret kabeh tangane wijiane telu mawar kenongo kan. Kanthil uripmu mawarna-warna kenongo no kenonge nene ngatimu kudu kanthil nang Gusti Allah. Aduh. Bareng wis ngerti sangkan paraning dumadi, terus ngerti iso dijak ngaji, iso dijak salat. Cuman para wali piye ngejak sholat wong kene ora gampang. Wong-wong kene niku nek diundang sholat dhuwur setengah 12 niku tesih teng sawah. Mula kiai ya mundur le nyeluk setengah loro. Allahu akbar, Allah akbar. Kira teko-teko ya Rabbana ya Rabbana. Ora teko-teko ya tombo ati wong pegel nambani atine dhewe nggih. Wis gak teko-teko kiyane ngamuk diuruki anjang jangan jlantal teko. Lha niki carane para wali biyen. Terus salat Allahu akbar. Wong Mekah enak petuk Ka'bah, wong mriki ning Multazam petuk cecek. Ngene ning Mekah petuk Ka'bah mriki ya cecek, Bu, rukoe bolong. Ngira. Allahu akbar, ana ting ting enggak so. Allahu akbar, kretek-kretek kerupuk kuku danan. Lha akhire salate wong mriki bocor kupinge, krungu mripate ro apa-apa, mulo bocore ditambal nek bar salat bar salat ditambal nganti zikir la la illa la la illa la la illa. Ono sing protes. Zikir kok ketek-ketek. Sok apat nek zikir meneng, sok apat muridé Nabi. Sandinge Nabi mlebu wifi ne Kanjeng Nabi ya online. Nah wong mriki jam meneng ki turu. Leres mboten? Lah niku mulo ana ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah niku Nabi wal jamaah Nabi niku sahabat wal jamaah sahabat niku tabi'in wal jamaah tabi'in niku tabi'ut ta. Terus lah awake dhewe iki wal jamaah ulama, omanya kelasin nameng petuwe ulama mulu ya non organisasi nih nameng Nahdlatul Ulama. Lah nih sampean sahabat ya Nahdlatul sahabat. Nah ulah nih biasa mawon dadi muridnya ulama ya sini ki zikir ya muni la la illa la la illa. Sahabat nih zikir meneng lah sahabat muridnya Nabi meneng lah wis ngerti. Nah wong mriki meneng ya sing tuwa-tuwa ya bingung muni apa itu. Tuku tasbih Mbah. Nggih, lah muni apa? Mbah. Ini pada kiai ini kuteng beriki nek poso ora iso sembrono murid iku kudu dikongkon tu turu mula dalil kutiba alaiku musiam niku nggih dingge tapi wong mriki kei dalil naumuso imin ibadah dan turune wong poso iku ibadah soalnya wong mriki anggere metu weruh pelem pengen mangan weruh jambu pengen mangan lah teng Mekah mboten enten napa-napa weruh padang pasir mriki metu jambu gedang akhirnya timbang turu naumuso imin ibadah tuh. Begitu turu kok kesenengan akhirnya sepi lagi ya ini neng pasar tuku mercon akhirnya dar jadi ini ono mercon ono jadi tangkep wong ini ku perangkat ahli sunnah wal jamaah ini tepuk tangan sih banter wong seneng kok romo haji gimana sakit langsung lu ngorono nih langsung lu ngorono yo mesti kesasar mulo haji teng mriki dimulai haji teng alun-alun pono Roko nganggo kain ikhram tapi gak bae triplek lambai kalau mahajan. Rene biasa teng mriki engko diterno sak kampung nganggo bis. sing diterno teng asrama, sing ngeterno mengko kebun binatang Surabaya. Oh, biasa nama. Lha niku lek Islam wong Indo, nek seindah lho para ulama biyen itu. Wong Islam adoh kaya ngene. Kenal Nabi ya ora. Mula ben kenal Nabi ana sing diulang selawatan Kanjeng Nabi Muhammad. Lahir ana ing Mekah. Ino ni Senin rolas mulut tahun gajah ni sing santri marhaban ya nurul aini marhaban marhaban iki sing santri sing tuwek-tuwek Allah ya Nabi salam alaika sing senengane isyari anakan kawan ah, dilengkapi pemainnya wong mriki. Senengane dangdutan ya ya Rasulullah. Salamun alik dedeng dedeng. Ya Rafi Asya. Kenapa saya ji? Ya Allah ju. Ya Uhailal Jud Duhai senangnya pengantin baru Jawa sing senengane jawonan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam angriya numpak praulah ya Jawa. Lene iki sing senengane Habib Syekh ya nana ya nana ya nana ya nana ya nana Nabi Muhammad zalika fadlu min Allah ya nana. Nah kula ra iso nirukno Habib Syekh mesti gagal ning gogokoke niku ngarepe ngoten totoan apik kula. Tapi kokok-kok iki salah lho. Padahal sing larang sing kokok-kok niku. Bener. Ya ana ana ya ana ning. Lah wong ana raga wong ora ngerti artine opo. Tapi seneng wis diulang kiai akhirnya teko ning alun-alun Ponorogo nggo gendhe, gendhera ya ana. Ana gendhera sleng ya munggah Iwan Fales ya munggah gendhera bal-balan ya munggah. Oh, lho akhirnya dengan cara seperti itu para wali terus no akhirnya Sunan Ngampel duwe murid duwe putra Sunan Bonang. Sunan Bonang ilmune didono Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ilmune didono nang Sunan Geseng. Sunan Geseng ilmune didono nang Abdul Halim Pangeran Benowo. Didono tenggene tenggone Mbah Abdul Rahman Pangeran Sambu. Didono tenggene Mbah Jabar Ngelirip, dono tenggene Mbah Sofyan, didono tenggene Mbah Abdul Wahid. Mbah Abdul Wahid dono tenggene Mbah Abdul Halim, diulang tenggene Mbah Khairon utawa Mbah Gareng, diulang tenggene Mbah Asy'ari, diulang tenggene Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyyah Nahdlatul Ulama. Mulai Islam ya mana ini muridnya orang santri ya sehingga ini ya rajalan sesok ini akhirat penduk Nabi yang masih assalamualaikum oh sohabat ini ya Nabi salam alaik eh rombongan kok di ada rokok ya Nabi laku apa perahu layar oke lari Masya Allah wila yang sedaya rindu para ulama mulai ngini-ngini ini ngiling no awak dhewe iki kelase muridé ulama aja kemlindi dadak kepengin kaya muridé Nabi ngukum slet sampean. Wong murid mriki ya ora usah ribut perkara jenggot, wong ora duwe. Muridé Nabi teng mriki mangan driji telu saged wong panjenengan sing didhahar kurma karo roti. Lah nek mriki soto ya bocar ka. Ajir. Murid mriki kurban unta saged teng mriki onone kebosa. Sapi meksa kurban unta dicekel polisi wong nyolong untane kebun binatang. Tiang mriko jubahan saged nating mriki dijubahi ya gak sida tandur gak sida derep. Lho ngoten niku.